ada gereja. Apabila ilmu telah pergi, maka hal tersebut adalah tertanda gereja. Tetapi riwayat adalah ibu dan dunia. Agama dan dunia akan pergi. Tidak ada apa-apa. Apabila ilmu telah pergi, ada diri cuma jatuh, yang ilmu itu padanya ada manja selatan di mortok ini berdoa yang bersenar teguh di sana. Dia menjelaskan bahwa dengan pertinya ilmu ini akan mengungkapkan agama dan dunia manusia akan pergi. Nasihat yang ada tadi pada sekiranya sebagai Bukhari dan Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ashrafis sa'ah an yudhhar al-'ilm." Pokoknya dari tanda hari kiamat diangkatnya ilmu. Apabila ilmu telah diangkat, maka ini adalah tanda hari kiamat. Jadi di dalam kain Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud dalam Musa al-Syari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إِنَّ بَيْنَ يَدِي السَّاعَةِ لَأَيَّامًا يَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ وَيُغْفَرُ فِيهَا الْعِلْمُ. Sesungguhnya sebelum hari kiamat ada hari lagi turun padanya kejahilan, diangkat padanya ilmu, diangkat padanya ilmu, وَيَنْزِلُ فِيهَا الْحَرْجُ, namanya terjadi padanya الْحَرْجُ. Jadi ini terdapat kepada yang disebabkan hamsi itu asal dari puncanya. Jadi ini adalah salah satu tanda dan tanda yang diangkatnya ilmu. Yang ilmu itu diangkat dengan diwafatkannya barang dalam hadis Rasulullah bin Arum bin Ar dari Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna Allah la yaqdimu al-ilma intiza'an man tad'u min an-nas, walakin yaqdimu al-ilma bi faqhi al-ulama hatta idza lam yadruk aliman ittakhadha an-nas ru'usan fi al-khala fa su'ilu fa ahsaru bi ghairi ilm fa dhallu wa dhallu." Sebenarnya Allah tidak mencabut ilmu itu, dicabut begitu saja dari manusia. Sebab itu dia dicabut. Ilmu itu dicabut dengan diwasatkannya para ulama. Sehingga tentara Allah tidak menyisakan satu alim lagi. Tidak ada satu alim. Tidak ada seorang alim pun yang masih bisa. Maka manusia pun akhirnya mencari bapak-bapak yang jahil. Mereka manusia seperti itu. Mereka perlu kepada figur orang-orang yang mereka jadikan sebagai panutan. Kalau pimpinan mereka orang-orang yang jahil, mereka ditanya masuk itu pas tahu dikirim. Mereka mau memenuhi fatwa tanpa ilmu. Yang terjadi mereka sesat dan menyesatkan. Mereka sesat pada dirinya sendiri dan menyesatkan orang lain. Ini dari tanda hari kiamat, diwafatkan yang maha kiamat. Dan kita berada di masa, di mana setiap masa, masa setelah yang pasti lebih jelek daripada masa sebelumnya. Dan sisi kejadiannya karena pendapatnya semakin berkurang. Sebagaimana kita hasilkan, hari bulan surat Raja Allah Ta'ala itu sebuah riwayat. Dan Maka ilmu ini apabila ada di tengah manusia, لا يستغفر لهم Dari Anas bin فيها لم يأته إلا بخير يتعلمه أو يؤذنه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. Gracias. Siapa yang menembus kewajaran dan mencari ilmu di dalamnya, maka Allah akan mengangkat untuknya confirmo, ma te dico chiaro che la chiara non è un paradiso. يوم الدنيا يا حفل هو siapa hadis yang diangkat? Belajar. Ini juga menunjukkan bahwa belajar, kalau ada yang ngajari itu tidak bisa. Ada yang duduk dan duduk mendengar itu terang. Dia duduk mendengar dan mendapat itu terang. Duduk mendengar menghafal dan memahami itu belajar si Allah. Kalau dia naik lagi, dia bilang mereka yang menyebabkan dia itu derajat jalan ini. Derajat jalan ini. Maka, berjenjang. Ya, derajat ini. Ya, dan semuanya disebabkan oleh Rasulullah dalam konteks yang lain. Nabdar Allah wa'al-Sami al-Fa'ala ima wa'ala. Nabdar Allah mengindahkan wajah seseorang yang mendengar ucapan. Lalu dia paham. Allah berkata, orang yang beriman di antara kalian Ini bukan mau ada, punya Al-Qari atau mereka? Rasul Al-Qari atau mereka? Yang mana lebih afdal dari dua? Ini walaupun pembahasan itu yang ada oleh Syekh Ibnu Taimiyah apa namanya umur ilmu tidak terlalu diketahui tentang apa yang banyak dari mereka semuanya. Tapi ada pembahasan di kalangan para ulama. Jelas ya? Oke, ini apa yang disebut oleh Syekh di sini rahimahullah dari keutamaan yang menunjukkan keutamaan ilmu dan mempelajari ini. Ini yang kata beliau. Yang dalam diri ini sungguh dan tamah fakilan tuhu bila ada ilmu di diri ilmu wa sikari. Ini yang mulai dari keutamaan beliau tidak nampak bentuk alam semesta kecuali dengan ilmu dan hikmah. Dengan ilmu dan hikmah. Ini membuatkan yang dia sudah diutamakan. Dia menjadi apa? Diberi yang kedudukan oleh raja. Karena dia punya kelebihan ilmu yang dimiliki oleh raja ini. Dan ini ditinggikan, tapi dia sudah ditinggikan dia tak. Saudara-saudaranya. Karena ilmu yang diberikan kepada dia. Allah firman wa kadzalika yajtabi rabbuka wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith wa yu'allimu min nazar al-hadith wa ala ahli al-hukm kama akhadnahu ala abawayka min qabl ibrahim wa ishaq inna hu qad ja'a ini ya rabbu ubiru ma bi dan diajarkan kepada engkau dari ta'wil mimpi ini wajarkan ilmu berikan kepada Nabi Yusuf hari kisah. Allah berfirman, وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. Begitu Nabi Yusuf sudah menginjak usia dewasa, maka kami berikan kepadanya hukum dan ilmu. Ditinggikan derajatmu dengan ilmu tersebut. Dan Nabi Yusuf sendiri berdoa kepada Allah sambil menyebut anugerahnya. Di akhir kisah Nabi Yusuf, Nabi Yusuf berdoa, Rabbi, قَلْ آتَيْنَاهُ من الملك وعلمتني من سمعي الأحاديث ويا رب أنت صلى الله عليه وسلم قال فتوة الذي أسلوك أن يفعل علمه جنيس كان فتوة فتوة عام يلبي لك أحياء الدنيا جوة لو نجرت أن تبادرك ذلك تأوي الأحاديث نعم إني نبي يوسف عليه السلام هم يمكن تطريبه هم كما نعلمه عندي أن يسكت يوسف كان مرانا نسلوبيا dan Nabi Sulaiman bersama Salwa Ijabil dan Nabi Yahya bersama Nabi Nabi kemudian mungkin sekarang sebutkan Nabi Musa tetapi Muhammad Sibar jadi inilah Nabi Sulaiman ma'aruf illa syirin anggul masyid tetapi dan tidak jadi Muhammad orang Nabi yang dia bicara Nabi Musa Nabi Muhammad tidak ada Nabi Musa yang mengikuti dari Sabir. Dalam kisah yang ma'ruf, Nabi Sabir yang ma'ruf ini tidak diikuti oleh Nabi Musa, kecuali hanya untuk mengatakan ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Membaik ini, yaitu tidak dipahami, tidak diketahui oleh Nabi Musa. Maka dia tidak Nabi Musa. Suatu hari kita tanya Nabi Musa. Nabi Musa berada di tempat Nabi Musa lain. Katakan Nabi Musa, maka alamunna, siapa manusia yang baik? Ali. Maka Nabi Musa berkata, saya. Maka Allah pun menegur Nabi. Allah berfirman, bahkan ada Nabi Musa. Ya. Harusnya Nabi Musa menjawab, Allah Ali. Harusnya dia baca. Ini Nabi Musa ilmu itu ada tiga. Jadi dari Al-Quran. Dan jadi dari Sunnah Rasulullah SAW. Dan saya tidak tahu. Dan tidak tahu. Kira-kira. Sesuai yang para orang mengatakan, tidak ada yang tidak tahu itu bisul ilmu. Sebagian dari apa? Sebagian dari ilmu. Maka orang yang ada jawabannya terakhir pertanyaan, itu jahil. Pertanyaan yang ada. Dan jika akal dia sudah jahil, kemudian ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan, semuanya ada jawaban. Semuanya ada yang berkirim, ini banyak perusahaan. Hingga hari ini, para ulama berkata-kata, masih banyak di fatwa mereka, Allah berharapkan. Kenapa? Ini dari Because sekarang orang yang akan dikumpul yang paling banyak apa lagi nanti? Paling banyak mungkin kita ada semua. Kalau ada di sini, maka kita tidak lupa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang paling tidak lupa di banyak, semoga tidak lupa di banyak. Tapi ini cukup sebagai keutamaan bagi mereka. Kemudian saya lagi lho, kata umum antara lebih dua di kaum biasa, apa hasil sekarang yang lebih seperti sepuluh ribu? Cukuplah itu salah mereka ini. Mereka ini sebagai audien, sebagai apa? Dan itu di ilmu. Mereka ilmu ini seperti air disimpan di tembi. Dimasukkan ke dalam kotak atau untuk disimpan. Apa tahu dalam ini? Orang-orang yang berilmu mereka ini tempat menyimpan ilmu, tempat menyimpan ilmu. Dan ayat-ayat Al-Quran ini berada di dalam dan orang-orang yang berilmu. Dengan ilmu itu, timbul rasa khusyuk di dalam المسلمين. ماذا تحدث إلى المسلمين؟ يعني كلمة فاعل إنها تخرج إلى أمة اليهود في المغرب. وهي أن الرسول رحمه الله تعالى Gracias. Dan seperti yang dikatakan Tuhan pada waktu itu. Tapi mereka tak mengerti. அவர்களை விசுவாசித்தார்கள். Gracias. sini perempuan dan pemuda di acara tindak. Dia bahasa dalam ibadah kehidupan para ulama di suami. Sebenarnya peradaan ulama. Ulama ini menyebabkan kebaikan semua manusia. Ulama ini menjaga manusia. Dari segala kebaikan yang dikau mahir. Ulama ini menjaga kemurnian agama manusia. Kemudian agama manusia ini. Dan menjaga agama ini dari segala orang yang merusak di dalam agama. Apakah itu baik? Dari kalangan kaum muladidi, atau dari kalangan ahli bakit, ibu saudara itu, atau dari kalangan orang yang menjaga. Para ulama yang menjaga dan memelihara agama ini. Karena itu, keberadaan mereka sangat-sangat penting di dalam agama. Dan jika tutup, ini yang kenal dulu. Dan memang kalian tentang keungkapan sangat banyak. Maka dia tutup, dia yang menjalankan. Wafat, lukun ujala di lafzir kita di wasir. Hadis asyhadu an la ilaha illa Allah. Tetapi dalam Al-Qur'an para ulama ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan di dalam Al-Qur'an hadis. Perjalanan yang lebih masyhur daripada api yang tertulis. Daripada api yang tertulis. Karena api yang tertulis di dalam Al-Qur'an maka dia. Tapi kalau api yang tertulis, kalau dia tahu tidak, kalau ini merupakan jadi diperumpamakan untuk sesuatu yang sudah sangat masyhur semua orang. Jadi maksudnya ini, perumpamakan tentang para ulama, perumpamakan ilmu itu sangat terbanyak. Sangat terbanyak. Kita harus berkata orang yang sungai dan perumpamakan itu sangat masyhur. Seperti api yang tertulis. Seperti api yang tertulis. Apa ulama yang tertulis? Buku khusus tentang perumpamakan ilmu yang hanya unik dan berbah. Gracias.